أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. الله أعلم بمراد ما جعل أرانا نيراكن شرعت جزا نيراكن الله سبقس يا الله من بحيرة إن أنت بحيرة ولا سائبة من زيدة لن أرانا أنت سائبة ولا واصلة لن أرانا أنت واصلة ولا هام لن أرانا أنت هام kama kana ahlul jahiliyah tiapalu nauga ya barenggangan zabari jahiliyah ikumigawe ahli jahiliyahu ingma hadda waja'lu. Ru'al Bukhari wiskari wa'idkan sabah Imam Bukhari an Sayyid ibn al-Musayyab sakingki Sayyid kang butala nanggi Musayyab kuala lingkucab ya Sa'id al-Bahiyaratu alati yumna uddaruha li'tawit utawi onda bahirah ma'i kualati onda yung naukan dan juga opo cai susune ya leti lito agiti kadwe pirang-pirang patung pala iyuha pala yahli buha maka waranana merasa ing leti oh buah hadun sepaung suji bidan nasi kan tetap saking manusia wa saibatulan utawi onda saibah maka nu iku ana ya ahlul jahiliyah kabeh yusaibunaha iku ngantep ya ahli jahiliyah kabeh ing saibah ya latihim gadile ahli hatihim gadai pirang-pirang pangeran ini ahli jahiliyah pala yumalu alaiya syaih makara dan tanggungkan ingatas saibah pasu wiji-wiji wal wasilatulan uti anta wasilama nakotul bakri ku anta kang wara tabguru kang awitan ya nakoh ya walini tajil ibilin dalam awal manaka ibil bi unza anta bi unza galawan adon sumatu sumata sana kara gariming do iyata ya nakoh ba'duin dalam sausane unza bi unza di galawan adon kang awane waganulan anaya ahli jahiliyah kabeh sepunaiku ngantup iya ahli jahiliyah kabeh haing wasilah itu agitihim gadoh pirang-pirang patungi ya ahli jahiliyah in wasolat ihdahuma bil ukhra laman tepung apa salah sewijini ya unza karone unza roro bil ukhra galawan kangawane laisa bainahuma dzakarun kangoranana iku tetep ing dalam antarane karone unzaroro unzano hiji jeung unzano hiji de tadi oh bazakarun lanang walamulan udaya antahama bahlul ibili kujalune onta yadribud dorobal madud kang macekaken iya kang maceki ya bahlul ibil dorobal madud ing malenan kang den bilang-bilang aiza qodo magadad galan kani ya ham dorobau ing pacekan ne ham ada ulan ngante pialul jail yahu ing ham itu agi tiga de pirang-pirang patung wafu minal hamli lan pada nyungkeun alul jail ya kabeh wing pahaluk saking momodan pala yumalu alaih syaihun maka wadah dan tanggung keningat tasyaham opo syaihun suwiji-wiji wasamuhul ham yalan ngangaranan yahlul jahiliyahu ingham alham ya ingham walakin alladhin kafaru lan tetapin esapong agekang pada garupul yadal ina kabai ku yabtaruna upada fi gawe atau pada gawe-gawe ala dana kabai Allah ingat tasyaallah kathiba ingkoroh idzalika ing dalam mangkono-mangkono ja'lu nisbatu ilaihi lan ngabangsa genene kitu idzalik lan ngabangsa genja dzalik pidzalika wa nisbatihi lan ngabangsa genzalik ilaihi maring Allah Waktarhum layakilu lau dawilu ya kakene kaum iku arana nangerti iku arana paham ya kaum gabe inna dhalika ibtira'un karna satu ne mengkono mengkono dhalik satu ne mengkono mengkono mazkur dhalik sarwa baikku gawe gawe ya naum kato fiya baum karna satu ne ya li jali aikum hukuman ya li jali ya li gabe binam dhalik abahum ing birang-birang bapane ahli jahiliyah. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna alayhi abaana awalau kana abaum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun. Allahu a'lam bi muradih landat galadan ujabakan lahum gadwa alladzina kafaru ta'ala umran li zaraga baila mamaring barang kang turun gen sapa Allah lan maring rasul ila hikmatin degese maring hikmah atau ila hikami ila hukmi degese maring hukum Allah min dalili ma haram du zaking halal gen nyata ne zaking halal gen barang kang haram gen zaraga ba golong makang ujabia alladzina kafaru ingla pada sebenar dari kang yoku ping sun sadai kafi nanti kese kang yoku ping sun sadai ku barang kang nemu sun sadai ingat dasi ma bayi birang bapa ing sun sadai mina dini wasanya tesa kang agamalan wasanya gola dalang ada Allah Taala ahasib ahasibahum zalik anak tanya ku ping ala jina ubu dari kang mangkono mangkono mawajan ale. Walau kanan sanjan halai sana janan apa birang-birang bapane aladina iku waru-waru ya baga besani suwiji-wiji walai dan walau bituluh ya baga bila lagi maringak maring benar wali sifal ilin garuda ya sifam ikut madakan garuda inkar yang menyeritakan zaman bahula Yahudi-Yahudi Yahudi-Yahudi teh nurut jasa ka aturan Kangjeng, kutu percaya ka Kangjeng sehingga manehanna nyin syariat-syariat diagungkeun ka Gusti Allah. Mana syariat nu diagungkeun ka Gusti Allah teh baheula nyana teh nyarembah ka patung-patung dingaranan patung Uzza, Lata, Manat. Itulah Yahudi-Yahudi. Untuk supaya mantep dumadehes ka Gusti Allah melalui patung Yahudi ya. Aya sababaraha onta nu dianggap bisa dipake dumadehes. Hiji onta bahiro, dua onta saibah, tilu onta wasilah, opat onta ham. Unta bahiroh teh unta anul allati yumna udarruha litawagit. Unta anu cai susukna ieu geus mangkar tapi teu meunang diperes, teu meunang diperah, teu meunang diganggu. Berarti unta tersebut lantaran geus mangkar susuna geus anakan. Bahkan cek sakaul mah geus 5 kali anakan. Onta tersebut sangat istimewa. Kulantaran sangat istimewa ontana bagus. Teteh-teteh susuna teu meunang digagu-gugat ku Yahudi. Ieu mah dipersilakeun untuk patung. Teu meunang diperes, teu meunang diganggu, diliarkeun we teteh onta teh. Teteh onta teh diketahui, terketahui, diopenbarkeun, dicaritakeun ka masyarakat onta bahiro ieu nugas anakan 5 kali susuna mangkar luar biasa mun kurang diperah diperes eta susu luar biasa bagusna bisa pake inuman jeung sajabana nyahatkeun ka tapi ieu teh urang pake dumadeheus we jang patung urang supaya urang araraman nagara urang keluarga urang supaya diamankeun ku patung teh ieu onta terketahui nu ngaganggu masyaallah eta kos kararitu baheula. Mendek atuh palayah libuha ahadun minan nas. Nomor kedua aya onta saibah. Onta saibah mah ahli-ahli jahiliyah baheula ngararantep kana eta onta jang pangeranana, jang patung-patung. Ieu kieu nya cek ahli jahiliyah. Urang teh ka pandeuk tani bebeja ka pangeran urang ka patung. Mohon diberkahkeun ceknyana tani urang. Aju urang tani pan bagus tanina. Tai tani bagus kelipatan hasilna teh ieu alalah gara-gara urang nyembah ka patung. Kuayana sakitu ieu onta nu ku urang tadina dipake na ieu mah ulah diganggu gugat sebab geus memberikan keuntungan anu luar biasa. Onta ieu ulah diganggu, ulah dipuatanna naon antepkeun terketahui ku kabehan ulah diganggu jang pangerannyana. Eta onta-onta geus gara itu. Hasil maksud anu luar biasa, ya, urang dumadeus onta jang patung saibah narana. Aya deui onta wasila mah anaqatul bakru onta anu ngora keneh. Anu nyana ngamimitian onta tersebut teh dina awal anakan. Awal ngora keneh ieu onta lamun anakanna engke bikang. Anak pertama bikang, ke anak kedua deui bikang. Taeta anak ka pertama, anak kedua bikang, kemudian numbu bikang deui. Henteu aya lalakian. Mun aya lalakian mah anakna teu bagus eta mah lantaran aya bagian urang nya nu lalakina mah bagian urang ieu mah bikang kadua bikang katilu bikang ta ieu onta berarti hebat lain urang ta mah lantaran ta mah nu pangeran sebab pangeran ge kan boga malaikat bikang cek nyana annal malaikata banatullah malaikat eta anak awe Allah cak Yahudi bloona ge bloona deui. Mendek ieu lamun aya onta anakan bikang, aju bikang deui, teu aya lalakiat, berarti anu Allah urang ka pangeran geuncakna najang pangeran, ulah diganggu gugat, tolol bin goblok bin koplo. Tegas kitu teh. Aya deui terakhir adalah onta ham. Onta ham eta adalah pahlul ibil, yadribud darabal madud. Onta jalu. Anu gagah luar biasa. Mun urang carita onta moal paham, urang carita kuda moal pati paham. Sebab nu paham tentang onta orang Timur Tengah, nu paham tentang onta, nu paham tentang kuda orang Australia, orang Afrika. Tanya-tanya namanya hukum karena rumus-rumus kuda nu bagus mana jang jalukna khusus di Australia atau di Afrika. Kitu kene onta mana jujang jalukna keturunanna bagus dan lain sebagainya. Mantak. Meuli onta teh mun di Mekah, aya urang mah ka ditu ka Mekah na ge atuh jarang sakalina. Meuli onta teh jang dam doang. Geus teu nyaho onta nu kumaha-kumaha aya sertifikatan. Onta ieu teh onta anu bin make bin biasa onta. Ih, lain lalagaan onta, keturunanna kos kuda. Kuda Australia teh ieu kuda Bopih bin anu ka ditu mah aya bin sagala ngaran jelema. Ngaran jelema loba kuari ge ngaran jelema teh eta ngaran kuda dipake ngaran jelema di Indonesia teh kuari kos kadar itu. Bangsa Harry teh ngaran kuda. Perry teh ngaran kuda. Eta di Australia sekali-sekali ge ka Australia. Eta kos kadar itu teh. Tapi lamun di Arab mah meureun ieu onta ngaranna teh Abdul Jamil. Bin Jamal. Ieu teh saya teh ngaranna teh Abdul Somad. Gara-gara itu di eta mah kitu bae urang Arab mah aya sertifikatan bin anu teteh onta teu sambarangan. Sejarah onta na ieu aya onta ham jalukna pake ngajaluan pake kitu ngaranna ngajalangan bikangna sababaraha kali tage di mana-mana manehna geus ngajalangan ieu onta lantaran geus nyieun keturunan luar biasa. Turunan anu aya geus anak baranakan hasil daripada jaluk nu ieu ta ieu mah kurang istimewakeun bae tuh lantaran nguntungkeun tuh bani anu tina onta ieu bogana tuh turunan anu onta ieu tuh turunan anu onta ieu ieu onta lain sambarangan geus ratusan bahkan ribuan turunanana urang jang pangeran guari mah ieu onta ulah diganggu eta kos karari. Tak eta teh pemahaman-pemahaman orang jahiliyah. Tak eta teh nyana ngabangsakeun ieu teh aya syariat ti Gusti Allah. Dina kitab Taurat eta aya aturan-aturan model kos kitu. Ku ayana kitu, kada ge ku Kangjeng Nabi. Turunlah ayat ieu. Ma ja'alallahu min ba'iratin wala sa'ibah wala wasilatin wala ham. Bejakeun Muhammad ma ja'ala. Teu pernah nyarakeun, teu pernah ngajadikeun, teu pernah ngainstruksikeun, teu pernah nyarakeun, ngajadikeun aturan dina agama Gusti Allah. Kana onta bahiroh, kana onta saibah, kana onta wasilah, kana onta ham. Bohong teu Muhammad. Bohong. Kunyana di aku-akukeun bahwa eta teh meunang ti aing cen eta teh Muhammad. Aya cenah dina kitab Taurat da tuturanan di Kangjeng Nabi Musa. Bejakeun Muhammad. Bohong. Bohong sakali deui. Walakin alladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahi al-kadzib. Tetapi na jelema nu kalalau purmanyana mah jijieunan ka Gusti Allah. Bohong. Hayang dianggap ku anjeun Muhammad. Diakukeun cak aing bohong bejakeun. Wa aktsaruhum la yaqilun. Lolobana orang-orang jahiliyah teh teu paham, teu ngarti, teu nyaho. Jadi nyanyahoanan. Tah ieu nu bahaya ge nyanyahoanan. Nyanyahoanan model ku ari aya ngarame-rame taun baru Islam nyanyahoanan teh nu kitu ngaranna. Memeh azan maca shalawat heula nyanyahoanan. Ulah teteh kos karar itu teh ulah sok jieun-jieun dan dina agama mah mun teu teu bae. Mun mangga mah angga bae, lain ulah maca shalawat ngan maca shalawatna ulah dikasapekerkeun lalaunan bae. Sebab beusi dianggap satu aturan. Eueuh, aturanana di dituna. Adan-adan bae. Tah eta kos kitu tah, eta ngaranna nyanyahoanan. Kajen dibawa ka mamana ge moal menang moal boga kakuatan. Mandak apakah rame tanggal 1 Muharram diramekeun henteu teu ngadarukung kiaina di Jawa Timur Jawa Tengah teh mah ngadukung ge kiai nu diondang doang. Kiai nu diondang mah atuh teh mah sapira ngarame-rame karena diundang bae hateuleutikna mah nyada ge atuh henteu. Mandak teu rame mana suasana 1 Muharram Jakarta rame sagebrag-gebragan doang waktu si eta bae nu sajeunna teu henteu. Sebabna isin nu maraca kitab mah jauh instruksi. Di luar negeri apa rame atau henteu ramean kene Asyura engke deuleu coba ge di mana di Irak sebab kematian Sidna Husain teh sagede deui dina Qurtubi kurang bakal dibaca tanggal 10 Muharram. Wow, jutaan manusia, puluhan juta manusia tumplek ka Karbala, Iran, Irak terutama kadinya. Saudi Arabia, Yordan, Mesir, terus Timur Tengah, Turki, ujianna daratang kabeh ka Irak. Ka Karbala tadinya kematian Sayyidina Husain. Nu kurang keur dibahas ku hari kematianana di kitab Qurtubi. Tah, eta teh jutaan manusia, puluhan juta, ratusan juta. Eta mah rasa cinta terhadap zuriat Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertepatan jeung 10 Muharram. Bertepatan jeung 10 Muharram. Coba deuleuh. Engke, tanggal 10 Muharram isuk Senin. Wah, luar biasa. Ayeuh mah ieu kukus kikeun dek raramean mah paling yatim piatu bae eta mah urang nyantun yatim piatu kemudian bari ngomong-ngomong saeutik eta mah yatimna lain ngaramekeun Muharram tanggal 1 Muharram taun baruna mah teu kudu diramekeun Khaliful Yahuda kana nyana bae nu rame Yahudi jeung Kristen urang mah ulah taun baru Islam mah teu kudu dirame-rame ngarame-ramekeunana urang mah kusantunan yatim piatu. Ndeuk geus kudu ku kumaha bere abeh terasa. Tuh medak mana suarana eueuh sebab ulama ti baheula teu ngadukung. Teu ngadukung ngan eueuh nu warani ngomongna teh pajar nentang kana ajaran-ajaran ajaran mana aja eueuh nu nita. Mandak kula ngajelaskeun nu sabener-benerna. Henteu kudu ndeuk mah santunan yatim piatu teu kudu make. Wah, make bedug aya anu ngliling bedug. Tanggal 1 Muharram teh wah terus sih kada eueuh instruksi teh kumaha tu raramean-raramean naon. Geus lain di Bogor bae di mamana ge aya sebagian kecil di Bogor ge henteu kabeh hanya mun kecamatan eta bae. Naon sebabna isineun kiaina aing ngalarang meureun ieu teh besi di jerona alah eta aya santunan aing teu ngalarang eueuh instruksi cara ricing we kabeh ge kiai di mamana ge ngan eueun wani ngabahas kakara kuari-kuari kula ala kadar nyarita eueun instruksi aya ge doa doa tahun baru. Doa tahun baru mah pada maghrib di masjid masing-masing. Ayo doa doa tahun baru. Beres enggak doa geus beres. Dek sorangan dek berjamaah. Tuh. Nah ieu ieu cerita di zaman jahiliyah nyadiakeun onta jang pangeran bebejana ngabangsakeunana ieu instruksi ti Gusti Allah. Ta eta teh walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadzib. Jelema-jelema kafir Yahudi-Yahudi kos kitu hanya jijieunan. Ka Gusti Allah bohong. Eueuh teteh di dituna Muhammad. Wa aktsaruhum la yaqilun. Lolobana mah teu mampu. Teu mampu pengetahuanana, teu ngarti bodohnya na teh. Mangga ka dieu na teh. Diteruskeun bae, ieu mah jakaruhun, ieu mah jati dituna, ieu mah jati bapa moyang kami. Model di urang aya sedekah bumi. Eta sedekah bumi teh turun temurun bo urang teh cenah ku sawah diberekan nikmatna nu luar biasa yu urang dahar di sawah sedekah bumi eueuh ti dituna ieu jahiliyah ieu nu geus dieu jahiliyah tah geus mulai eueuh tapi ku ari mah di urang ya berbarengan jeung eueuhna sawah bae deui terus bae eueuh jadi di Yogyakarta mah masih keneh di Jogja mah loba jasa. Loba jasa mulai ngobrol-ngobrol teh bangsa sosodakohan membabidahan-pabidahan hanya sebatas tikaruhun, hanya sebatas ti nenek moyang, hanya sebatas oh di laut, di sawah acara sawah Yogyakarta teh kos gitu. Aya cerita kejawena Yogyakarta teh taeta teh termasuk naon gitu nu sangat kuat. Kuari masih kene. Gitulah urusan baheula. Ditentang ku Kangjeng Nabi ari eueuh ti Gusti Allah mah ulah sok dijieun-jieun atuh para Yahudi-Yahudi nyana ngabangsakeun bahwa ieu onta nu tadi diserahkeun jang pangeran aya instruksi ti Gusti Allah ieu aya dina kitab Tauratna. Ketika ditantangan ku Kangjeng Nabi, mana coba buka Tauratna? Sing belem eueuh mentak ma ja'alallahu min bahirati wala zaibati wala wasilah wala ham. Teu pernah ngainstruksikeun Gusti Allah ka onta-onta tersebut dipake takarub jang pangeran-pangeran pugu pangeranana ge salah teteh cek Gusti Allah. Mendak eta perjalanan Yahudi ka situ perjalanan teu mendasar perjalanan salah luar biasa. Coba ajak Muhammad ajak coba. Wa idza qila lahum di mana diucapkeun ka aranjeunna ka Ta'ala ila ma anzalallah wa ila rasul. Wahai para Yahudi tamasalah nu bener mah yeuh instruksi ieu Al-Qur'an. Diajak ka Gusti Allah, diajak ka Rasul melalui Al-Qur'an, melalui hukum-hukum. Ieu nu kieu halal, ieu nu kieu haram, tanu kitu mah haram, tanu ieu mah halal. Anu maneh teh ngahalal, ngahalalkeun nu diharamkeun eta kos kikituan teh, eta kos kikituan tah. Onta jang pangeran, onta ieu jang pangeran, onta ieu jang pangeran, bahiroh saibah wasilah jang pangeran. Eta teh urusan haram kumaneh dihalalkeun. Pancak kamari ge tah cak kamari di ayat kamari. Neye urusan haram sing hage sing hade masalah kitu. Khobis. Tadi diceritakeun ku Gusti Allah dina ayat masalah thayyib jeung khobis. Ieu termasuk kana khobis. Ulah sok sembarangan ngahalal-halal kenu haram. Yo, Mamat, ajak. Yahudi diajak melalui Al-Quranul Karim mengenal Allah jeung mengenal Rasul. Ketika diajak pengetahuanana, ieu mah haram, ieu mah halal, ieu mah haram, ieu mah halal, ieu mah halal, ieu mah haram. Kumaha tah Yahudi-Yahudi teh? Qalu cek Yahudi hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana. Kami manggis cukup bae penemuan ti bapa moyang kami. Ja bapa moyang kami ge baheula tea kos kieu. Nu manta kami manuturkeun bapa moyang kami bae. Geus teu percayaeun ka Al-Qur'an. Kuari mah lain ti bapa moyang deui malah jijieunan. Mana? Kiai milih pamimpin awewe. Kula mah lain masalah nanaon ieu kahareupna sing ada haram. Dina Bukhari tigali dina kitab Bukhari. Kangjeng Nabi nyaritakeun masalah Raja Kisra. Cek Kangjeng Nabi, eta raja-raja Kisra nyarieun pamimpin anak awewe, ibnah awewe. Mantak cek Kangjeng Nabi, bapakna eueuh atawa bapakna aya keneh ngan geus kolot kunaon nutunu dijieun raja anak awewena cek Kangjeng Nabi la yuflihal qaumu walau amruhum imratan eta ucapan Kangjeng Nabi di Bukhari geus diterjemahkeun ku para mufasir para ahli tafsir tafsir hadis haram jatohna nu mentak bacaanna ge la yuflihal qaum eta teh sejarahna raja Kisra anu geus kolot sebagian deui manupae nyerahkeun ka pemimpinna ka awewe cak Kangjeung Nabi ka rakyatna daek bae sih dipimpin ku awewe la yuflihal qaum walau umurahum imraatan haram ta ieu mah beusi aya ustad beusi aya kiai nu kamari milih ka atuh tobat ikul mah lain lalagaan engkena bahaya pasantren maneh pasantren anjeun pondok pasantren Majlis Salim engke bae lantaran aya hama di jero hatena yu urang angkat ieu agama babarengan maksudna ulah aya hamaan kos kitu ke kahareupna bakal aya deui panmeureum nyaho pilkada nyaho pilgub deui eta mah deuk eleh deuk menang nagara urang mah kos kieu bae ngan urang ulah salah ta eta teh mun di basaan kos kitu leuh jeung poboyang urang ge baheula karet Yahudi eta mah kos kitu mah tolol lain potongan ustad ba mah ieu cenah ieu hook sekupi oh sekupi boh lurah boh bupati kajen henteu bae urang kajen teu eueuh pilihan ulah ulah aing daripada engke ku Allah di akhirat di dunia masa kedeng beres urusanana pilkada pilgub pildes geus beres sekupu tinggal sekupu paling kempes kempes kempes kempes tapi di akhirat berlanjut otak ditadatangkeun ka ditu ka alam itu nu bakal nyaba urang abadal abidin wa amadal amidin pan isin jasa urang lamun dikieukeun masyarakatna aya anu ka sorga ayo ustad ka neraka tad ka mana tad ka mana ieu aya ka dieu ieu ka sorga mah tad kurang pan ka dinya sekupi aya si biasa aya kula mah sok ngabayangkeun kitu teh di akhirat aing izin amat lamun tokoh-tokoh kajo santri-santri kiai ka sorga aing ka neraka ku gara-gara sekupi ya Allah sekupi Gusti Allah. Oi, kiai, ka mana? Teu kabayangkeun teh ku kiai atut bloon jasa teh kiai. Teu nyaho ka Bukhari baca. Beusi teu nyaho tanyakeun ka aing ka dieu. Kiai coba-coba mana kitab Bukhari-na halaman sabaraha coba kumaha dongengna. Dijejalkeun ku aing ka hulu sia. Ngaji sia. Dijejalkeun ku aing. Tanyakeun heula atuh. Ta ieu mah kaharepna sing ada nu geus eta tobatan. Teu hasud teu dengki salah sia ieu agama urang rusak. Geus hayu tobatan teh nu kamari teh. Tobatna kumaha? Beuleum sekupina. Teu kuat cenah kiai. Neraka sia. Jual sarua. Ulah deui di teh teu geus tobatan kaharep. Ulah salah jasa salah, salah jasa. Masyaallah. Jelas jasa itu mah unggal hadis jelas jasa deuleu terjemahanna inggis amat urang unggal poe maca hadis maca Quran tapi ketika pagedrug jeung nafsu teu bisa sakikituna bae ya Allah ya Rabbi lah cenah teh mah kiai mah eleh bae dek modar henteu aing mah teu ngarasa eleh saeutik-eutik acan ja urusan kos kitu mah sanajan sasaga di nagara urang mah dipandu kunu di luhur kitu bae ngan ulah salah-salah teuing doang. Ketika aya anu boga berorientasi ka ditu da boga pamaksudan anu bagus, atuh pamaksudan anu bagusna didukung ku aing. Adapun eleh jeung menang urusan Allah, ngan aing teu salah di hareupan Allah ka di sidang. Ayo cek maju. Siap. Ilgub. Pernah terjadi milih mana? Yang benar. Emang geus kanyahoan benerna? Geus. Opat mata. Nyana ngomong ka kaula, iji eueuh nu ditandangan tanda tangani soal gereja, itulah yang sangat tertarik oleh saya. Sementara saya ini adalah mengagungkan agamamu ya Allah. Salah satu pembobrokan adalah pembuatan-pembuatan gereja. WH anti tanda tangan soal gereja. Benar dan tidaknya terserah, yang jelas di hadapan saya cerita begitu, saya dukung dia. Bagus. Cek malaikat Ridwan teh mana anak buahna? Ayo geura ka dieu. Ayo hayu atut sia. Endeng ge segedeng deui bakal aya pilkada delekeun. Aing bersuara tuturkeun aing henteu teu. Pokona kudu aya kontak politik lah. Bisa tuh kontak politik mah. Duit eueuh nanaonan di aing. Boga aing duit. Pokona jeung Pak Ismet sugihan aing dek modar bae pokona mah. Beneran aing mah. Cakedeung deui bakal pilpres jeung presiden ge sugihan aing. Sugih naon cenah boga naon? Ulah unggul ka kanyaho sia pokona mah. Sugih bae aing mah geus. Lah cenah teu boga naon ge? Atuh sabodo sabah urusan sia. Ngan aing mah sugih bae sakieu dahareun tilok beak ge aing mah. Nanaon ge tilok beak atuh mah kurang seutak seutik oh masalah geus. Ngan lain eta aing mah tujuan sia jadi pamimpin deuk naon sakitu bae aing mah. Deuk bener apa henteu dites heula ku aing. Ai kiai nya ho emang kaweha bahwa henteu tanda tangan saksi kiai lima. Lain lalagaan, nama tak nya nama henteu dipapake ka karesep ku urang itu mah ku urang mana karangaranana Serpong mana deui tah belah ditu teh atuh setik deui. Aing mah parhoba eta ngaran lembur, heran. Rumpak sinang kabelah dia di setik dia nanda ada panunggangan teu dibagi ka resep sebab naon teu tanda tangan gereja salah satu bukti lima kiai nu geus ngobrol jeung kula geus nu sajan-sajanna mah sabodo geus eta wae tah tertarik sabasa sakali ketika atut ditandatangani tah ieu sia teh aya persekongkolan goblok teh kiai tah jeung eta tah jeung pendatanganan eta tobat sia ulah awas ulah cicing bae sia agama rusak ke kahareupna geus la yuflihal qaumu betah cekang jeung nabi ancur hancuran ke bakal mentak sayidina ali perang jeung siti aisyah perang lain lalagaan teteh perang mapan merenanan hancur hancuran manusia sahabat kabeh eta tu hancur jeung tabiin sahabat sing gelimpang tapi dipertahankeun ijtihad cek sayidina ali tidak boleh perempuan jadi kepemimpinan tidak boleh haram ujung-ujungna kumaha Siti Aisyah mengakui ieu mah cobaan ti Gusti Allah kula ge nyaho jasa bahwa ieu haram geus ulah ka dituna deuleu sejarahna tuh eta mah cobaan masyaallah eta ku kapongpoekan teuing ku sekupi ya Allah ya Rabbi masyaallah kolot deui kiai sorbanna gede udeng-udengna gede. Nah, iya mana aing ngaji belum mana kare ye. Walau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apakah nyukupan kajalma kalalapir? Soal penemuan riwayat indung bapa moyangnya padahal mah bapa moyangna laya lamun nasaya teu boga kanyaho sama sekali jeung teu meunang pituduh tapi geninganan pake dalil ieu mah jageus aya ti luhurna ti bapa moyangna cukup dengan dalil kos kitu padahal mah kanyaho pajalma teu meunang pituduh atuh teu cukup. Mun dibahas hamzahna panjang lantaran ayah hamzah inkar didinya ayah a b c d e f datang ka sabaraha maziah maziah kitu urusan hamzah panjang ngan ieu mah keur carita inkar bae lah atuh teh cukup ngan saukur boga dalil da ieu mah ti bapa moyang teu cukup lantaran teu boga kanyaho bapa moyangna ge teu cukup dengan dalil ieu mah turunan ti nenek moyang kami. Tak cukup lantaran nenek moyang naga tau boga pituduh. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Mudah-mudahan orang dijauhkan ti Yahudi, dijauhkan ti Kristen, dijauhkan ti para kafir-kafir, diteguhkan iman Islam orang, diteguhkan iman Islam anak cucu orang, diteguhkan dulur-dulur orang, sehingga orang kabehan disalametkan ku Gusti Allah di dunia wal akhirah. Kitu keneh mudah-mudahan diteguhkan deui imanna para pemimpin orang sehingga stabil terus Indonesia sesuai jeung aturan Allah Subhanahu wa taala. Dibarokati umil Quran Al-Fatihah.